sahabat sejatiku hilangkah dari ingatanmu di hari kita saling berbagi. Dengan kontak sejuta mimpi, aku datang menghampirimu. Ku perlihatkan sebuah hartaku.